إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله يقول تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang salih kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah mata melihatnya, tidak pernah telinga mendengarnya, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Bacalah oleh kalian jika kalian menghendaki firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang disimpan untuknya dari penyejuk mata, penyejuk hati sebagai balasan apa yang telah mereka amalkan di dunia. Ayuhal muslimun, di dalam Al-Qur'an Allah telah terangkan, di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam telah menjelaskan sifat-sifat surga. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ala sururim mawduna, penduduk-penduduk surga di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun, dikelilingi anak-anak muda yang tidak akan tua selama-lamanya untuk membantu mereka. Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in, dengan membawa gelas-gelas, teko-teko, sloki-sloki, min ma'in, dari mata air di dalam surga. La yusadda'una anha wa lan yunzifun, mereka tidak akan pening meminum airnya, tidak pula akan memabukkan mereka. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun, dan dari buah-buahan yang mereka pilih. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan dari setiap daging burung yang mereka inginkan. Wa hurun 'ain, dan na'am, bidadari-bidadari yang indah matanya. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan rapi. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka amalkan di dunia. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima, di dalam surga mereka tidak akan mendengarkan ucapan-ucapan batil, ucapan-ucapan yang sia-sia, demikian pula ucapan yang mengundang dosa. Illa qilan salaman salama, melainkan akan diucapkan untuk mereka ucapan-ucapan selamat yang jauh dari aib, yang jauh dari kekurangan. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, golongan kanan, sungguh beruntung golongan kanan. Fi sidrim makhdud, mereka berada pada pohon-pohon bidara yang tidak berduri. wa talhim mandud, dan di antara pohon-pohon pisang yang buahnya bersusun, wa dhillim mamdud, dan di naungan yang terhampar luas, wa ma'im maskub, dan di air yang tidak pernah terhenti, wa faqihatin katsirah, dan buah-buahan yang sangat banyak, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak pernah berhenti berbuah, wa la mamnu'ah, dan tidak akan pernah terhalangi untuk diambil, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal, yang empuk dan tinggi, inna ansya'nahunna insya'a, kami ciptakan bidadari-bidadari dengan langsung, dengan sempurna. Faja'alnahunna abkara. Maka kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Uruban asraba. Penuh cinta dan sebaya. Li ashabil yamin. Itu semua untuk golongan kanan. Penduduk surga. Ahlil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih. Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamari lailatal badr. Sungguh golongan pertama yang akan masuk ke dalam surga, wajah mereka bersinar seperti bulan di malam purnama. Walladzina yalunahum aw thumma alladzina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyyin fis samai idha'atan. Kemudian setelah mereka adalah golongan orang-orang yang wajahnya bersinar seperti bintang-bintang di langit dengan cahaya yang sangat tajam. La yabulun, penduduk surga tidak buang air kecil. Wala yataghawwatun, mereka tidak buang air besar. Wala yamtakhithun, mereka tidak membuang ingus. Wala yatfulun, dan mereka tidak membuang ludah. Amsyatuhumuz dhahab, sisir-sisir mereka dari emas. Warushuhumul misk, keringat-keringat mereka adalah misik. Wa azwajuhumul hurul ain, dan istri-istri mereka adalah bidadari-bidadari. Akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid, akhlak mereka sama, sama-sama mulia. Ala surati abihim Adam, sittu nadhira'an fis sama, dengan fisik seperti ayah mereka Adam, tinggi menjulang ke langit, sittu nadhira'an, 60 dhira'. Ayuhal muslimuna ibadallah. Dalam riwayat yang lain, mereka bertanya, fama balu ta'am, wahai Rasulullah, lalu kemana makanan yang dimakan penduduk surga? Jusha'un, warushun, karushil misk. Makanan yang dimakan penduduk surga akan dikeluarkan dengan sendawa, dengan naam keringat yang aromanya seperti misik. Yulhamunat tasbih wa tahmid, mereka akan mendapatkan ilham untuk selalu bertasbih, untuk selalu bertahmid. Kama yulhamunan nas, sebagai mereka, sebagaimana mereka bernafas. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al jannah wa ma qarraba ilaiha minal amal. Ayuhal muslimuna ibadallah, penduduk surga yang paling rendah tingkatannya adalah seorang yang ditanyakan kepadanya, atardha an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya, apakah kamu ridha apabila diberi dengan satu kerajaan seperti milik raja-raja dunia? Dia menjawab, raditu rabb, saya ridha wahai rabbku, hadza lak aw laka dhalik, untukmu yang seperti itu, wa mithlu wa mithlu wa mithlu wa mithlu, dan yang semisalnya, semisalnya, semisalnya, dan semisalnya. Faqala fil khamisah, pada yang kali yang kelima, raditu ya rabb, aku telah meridainya. Maka Rasulullah ataupun Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, laka dhalik wa asharatu amsaliha, untukmu itu semua dan 10 kali lipatnya. Laka mashtahat nafsuk wa ladzat ainuk, untukmu apa yang engkau inginkan, untukmu apa yang senang dipandang oleh matamu. Pada riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terakhir akan dimasukkan ataupun derajatnya paling rendah di surga, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tamanna, berangan-anganlah akan kenikmatan. Faya tamanna, lalu dia berangan-angan. Fa inna laka alladhi tamannait, karena untukmu apa yang kau angankan, wa asharatu ad'afid dunya, dan 10 kali lipat dari dunia. Barakallahu li walakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ana bima fihi min al ayati wal hikmah aqulu alladhi sami'tum wa astaghfirullah al azim. Alhamdulillahi alladhi hadana wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Wa fi riwayat at-Tirmidhi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi qawlihi ta'ala للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا فقالوا ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة قالوا بلى فيكشف الحجاب فيكشف الحجاب قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan surah ataupun ayat di dalam surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyada, untuk orang-orang yang berbuat baik mendapatkan surga dan tambahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maka akan ada penyeru, sungguh untuk kalian ada janji dari Allah yang ingin diberikan kepada kalian. Penduduk surga menjawab, bukankah Allah telah memutihkan wajah-wajah kita? Bukankah Allah telah menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga? Dijawab, iya. Fayakshiful hijab. Lalu hijab tabir dibuka. Mereka pun melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wasalam katakan, fawallah, demi Allah, tidaklah Allah berikan kepada mereka pemberian yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Penduduk surga berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Karena melihat Rabbnya. Karena melihat Rabbnya. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Ayuhal muslimun. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kita semua untuk hari hisab. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafat. Inilah rizki untuk kita. Ma lahu min nafat. Dan tidak akan pernah berhenti. Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk yang seperti ini, bersemangatlah orang-orang untuk beramal. Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Untuk berlomba-lomba, penduduk surga akan diseru, innalakum antasihu fala tasqamu abada. Kalian sehat dan tidak pernah akan sakit. Wa innalakum antuhyu fala tamutu abadan. Dan kalian akan terus hidup, tidak akan pernah mati. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abadan. Dan kalian akan selalu muda, tidak akan tua. Wala wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Dan kalian akan selalu nikmat dan tidak akan pernah sengsara di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, jangan kita tiru orang-orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka ngerti perhiasan dunia, namun mereka lalai dari akhirat yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk mereka. Mudah-mudahan yang sedikit ini mengembalikan semangat kita untuk beramal saleh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma iqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر.